Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat yang di jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, bahagian atau dua bab terakhir dalam kitab As-Sayyid Wadzabaih wa ma yu'kalu lahmuhu. Kitab As-Sayyid wal Dzabaih wa ma yu'kalu lahmuhu, kitab berburu, kitab hewan-hewan sembelihan dan hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Bab yang ke-11, bab al-amru bi ihsani dzabhi wal qatli wa tahdidi asy-syafrati wa tahdidi asy-syafrati, bab perintah untuk berlaku baik, perintah untuk berlaku baik kepada hewan yang disembelih dan hewan yang dibunuh, perintah untuk berlaku baik terhadap yang disembelih dan yang dibunuh, ya. Kemudian perintah juga untuk menajamkan pisau, sarana untuk menyembelih atau membunuh. Ini bab yang luar biasa. Hadis-hadisnya menjelaskan keindahan agama Islam, syariat Islam, kesempurnaan aturan dan tuntunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, bab perintah untuk berbuat baik dalam menyembelih dan membunuh serta menajamkan pisau. Hadis yang pertama, hadis 4992. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Ini hadis Syaddad ibn Aus. Ya, Syaddad ibn Aus, sahabat Nabi radhiyallahu taala an. Ia berkata, dua yang aku hafal dari Nabi. Sintani atau ada dua, hafizuhuma an Rasulillahi SAW, aku menghafalnya dari Nabi. Kemudian dia sebutkan yang pertama, yaitu hadis, maksudnya yang dihafal adalah hadis Nabi, ya. Bukan berarti beliau mendengar dua hadis itu saja dari Nabi, tetapi mungkin yang berkesan, yang mungkin juga yang sekaligus ketika itu Nabi menyampaikannya kedua-duanya, karena dia juga sahabat yang banyak riwayatnya, banyak riwayatnya, dan tentu dia juga dekat dengan Nabi. Banyak yang menjadi pelajaran dalam hidupnya, yang ia lihat, yang ia dengar dari Nabi SAW. Cuma ketika ia menyampaikan hadis ini, dia sangat berkesan dengan dua hadis yang ia sebutkan. Walaupun di sini hanya satu, ya. Ia mengatakan thintani hafidhuhuma, ada dua yang aku hafal dari Nabi SAW. Yang pertama hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Ini hadis Nabi, sesungguhnya Allah telah mewajibkan, innallaha kataba, telah mewajibkan, atau asal maknanya menulis, ya. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya. Menetapkan, mewajibkan, sama dengan qada, ya. Kataba artinya sama dengan qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsana, berlaku atau berbuat baik, ala kulli syai, atas segala sesuatu. Maksudnya berbuat baik itu umum, bukan hanya kepada hal-hal tertentu saja. Jadi perintahnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik. Sampai ini menunjukkan bahwa dia mutlak sampai kepada sesuatu yang zahir perbuatan kita itu kan keras, yaitu membunuh, menyembelih. Ya. Membunuh, menyembelih, ini kan zahirnya adalah kekerasan. Tetapi ternyata dalam hal tersebut pun Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik. Katabal ihsana ala kulli syai', lalu dirinci oleh Nabi umumnya perintah berbuat baik itu dengan sabdanya, fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh. Membunuh di sini umum. Makanya dalam peperangan Islam mengharamkan mutilasi. Islam mengharamkan mencincang-cincang, memotong-motong apa yang sudah dari mayat musuh. Ya. Misalnya setelah dia mati lalu dipotong telinganya, hidungnya, dicongkel matanya. Ya. Ini diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinuz dzibha, maka berbuat baiklah saat menyembelih. Ya, ketika menyembelih. Berbuat baik ketika menyembelih, salah satu contohnya diberikan, dijelaskan oleh Nabi, yaitu ujung dari hadis ini, wal yuhidda ahadukum syafarata, maka dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisau menyembelihnya, pisau sembelihannya ditajamkan. Ini salah satu dari aplikasi perintah berbuat baik ketika menyembelih, ya, yaitu pisaunya tajam. Fal yurih dzabihatahu, dengan tajamnya pisau, ya, leher hewan yang disembelih itu cepat, ya, bisa satu kali dorong saja putus. Ini berbuat baik ketika menyembelih. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dan juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, memerintahkan ketika mengasah pisau, ya, ini aturan berbuat baik juga kepada hewan yang disembelih, jangan mengasah pisaunya di hadapan hewan yang disembelih. Ya. Kemudian jangan menyembelih di hadapan, ya, hewan lain yang juga akan disembelih, yang dia menyaksikannya. Kemudian juga yang diuraikan oleh Imam Nawawi, ketika hewan itu tumbang jangan diseret begitu saja sehingga dia merasa kesakitan. Ini semuanya bentuk-bentuk berbuat baik ketika menyembelih hewan, dan menyembelih itu kan keras, tetapi tetap saja berbuat baik itu diwajibkan oleh agama kita. Makanya bab tadi berbuat baik dalam menyembelih itu contohnya yang dijelaskan oleh Nabi SAW, tajamkan pisaunya, ya. Kemudian asah pisau di tempat lain, ya. Ini secara manusiawi pun demikian, ya. Ketika kita menyembelih, mengasah pisau di hadapan hewan yang akan kita sembelih, seakan kita mengatakan kepadanya, tunggulah, ini dia. Nah, ini yang disyariatkan oleh Allah yang mencipta hewan tersebut, karena Dia Maha mengetahui tentang apa yang dialami, dirasakan oleh hewan. Ya. Nabi SAW juga sebagian dibukakan oleh Allah ketika hewan itu bersedih. Nabi tahu. Bahkan seekor unta menangis di hadapan Nabi SAW, dan Nabi tahu disebabkan oleh tuannya. Maka Nabi bertanya, ini unta punya siapa? Ya. Ini sebagian dari rahasia penciptanya yang disampaikan oleh Nabi sebagai tuntunan yang disyariatkan oleh Nabi kepada umatnya. Bahkan ketika seekor induk burung terbang di angkasa dengan berbunyi keras, ya. Nabi SAW bertanya dalam perjalanan ini, bertanya kepada sahabatnya, siapa yang membuat induk burung ini bersedih ketika dipisahkan dari anaknya? Ya. Subhanallah, ini salah satu dari bukti bahwa Allah mengetahui apa yang dirasakan oleh ciptaannya, oleh makhluknya, dalam hal ini hewan. Makanya disyariatkan dalam agama Islam yang sempurna dalam menyembelih saja apa yang kita secara manusia juga merasakannya. Ya. Kita sebagai manusia merasakannya. Kemudian menonton kawannya yang disembelih ini juga termasuk. Ya. Terkadang ini siksaan yang luar biasa kepada yang akan disakiti. Ya. Seseorang ketika dia disakiti untuk mengaku, dia masih kuat bertahan ketika disakiti. Tetapi kalau orang yang dicintainya disakiti di hadapannya untuk menuntut pengakuannya, bisa jadi dia mengaku. Bisa jadi dia mengaku karena dia tega melihat orang yang ia cintai disakiti. Ini secara manusiawi, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada makhluknya yang lain seperti itu. Ya. Maka salah satu dari praktek berbuat baik kepada hewan yang disembelih saat menyembelih adalah dengan menggunakan sarana atau pisau yang tajam, seperti yang ditegaskan oleh Nabi dalam hadis ini, wal yuhidda ahadukum syafarata, hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya. Makanya di hari Idul Kurban atau hari raya kurban, ya, kita sangat menekankan ini kepada yang menyembelih menggunakan pisau yang sangat tajam, agar ketika hewan itu disembelih dia tidak merasakan sebelum putus, ya, urat atau apanya yang di lehernya yang harus diputuskan itu, dia tidak merasakan sakit karena langsung ke sana. Bahkan kita menyaksikan ketika satu sekali dorong saja langsung putus, ya, langsung selesai proses penyembelihan. Ada saatnya, apalagi sapi yang punya apa di lehernya itu, ya, kulit yang tebal yang banyak. Nah, ini membutuhkan pisau yang tajam. Jangan sampai ketika menembus kulitnya saja ada 10 kali, ya, tarik ulur, ini menyakitkan. Makanya ini Nabi SAW perintahkan untuk menajamkan. Dan bukan hanya itu, ya, hewan-hewan yang lain yang disembelih, ayam dan yang lainnya, ya. Dan ada sebagian orang-orang yang beriman atau sebagian manusia yang Allah masukkan ke dalam hatinya, ke dalam dirinya rasa kasihan yang luar biasa. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Seorang sahabat yang hendak berkorban datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya hendak berkorban tetapi saya kasihan menyembelihnya." Ya. Kasihan menyembelih hewan kurbannya. Kata Nabi SAW, "Bila kamu mengasihinya, maka sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih mengasihimu." Ya. Kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Ya. Maka rasa kasihan inilah yang harus ada pada orang yang menyembelih apapun atau hewan yang disembelih. Harus ada rasa kasihan dan berupaya semaksimal mungkin untuk wal yurih dhabihatahu, membuat hewan sembelih itu merasa nyaman, tidak terlalu merasa sakit. Ya. Ini hadis yang pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya baca terjemahan hadis ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik untuk segala sesuatu. Menetapkan artinya mewajibkan. Ya. Oleh karena itu, apabila salah seorang kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik atau cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara terbaik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Ini makna dari hadis yang pertama. Dan kita lanjutkan hadis yang kedua, 4993. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husain ha wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث بن علية wa makna hadithihi. Ini hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang banyak, ya, dari guru-guru yang banyak. Gurunya yang pertama Yahya ibn Yahya, yang kedua Ishaq bin Ibrahim, yang ketiga Abu Bakar ibn Nafi', yang keempat Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, yang kelima Ishaq bin Ibrahim, dengan jalur-jalur mereka. Kemudian nanti bertemunya guru-guru, sanad guru-gurunya tadi pada Khalid al-Hadza. Jadi Khalid al-Hadza, ya, memiliki banyak murid, dan dari sekian banyak muridnya tersebut, Imam Muslim mendapatkan semua jalurnya. Ya, yang menunjukkan bahwa dia tidak merasa cukup dengan satu guru, ya, dan dia tidak merasa bosan dengan satu hadis yang ia pelajari. Yang ia dapatkan cuma satu hadis tadi. Hadis Syaddad bin Aus tentang perintah berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk dalam membunuh dan menyembelih. Itu hadis didapatkan oleh Imam Muslim berkali-kali dari jalur yang berbeda-beda. Jadi tambahan ilmunya jalurnya tadi, sanadnya tadi. Sementara materi ilmunya juga hadis yang sama. Ya. Dan beliau membawakannya pula dengan untuk menegaskan kepada kita dengan sanad-sanad yang banyak bahwa hadis ini tersebar, dan dia mencari karena guru-gurunya tadi bukan satu orang, bukan mereka berada di satu tempat. Guru-gurunya yang banyak tadi itu yang lima dan lebih dari lima, bahkan itu berbeda-beda tempat dan berbeda-beda zaman. Ya, berbeda-beda tempat dan berbeda-beda zaman. Bisa jadi dia mendapatkan dari gurunya yang ketiga itu dalam perjalanan satu bulan misalnya. Nah, ketika dia sampai di sana bertemu dengan gurunya tadi, ternyata yang didapatkan cuma hadis yang ia sudah miliki. Dia tidak pernah merasa habis sia-sia saya sejauh ini saya berjalan cuma hadis yang sudah saya dapatkan. Ternyata ini bukan. Ini merupakan tanda semakin kuatnya, semakin kokohnya ilmu yang dia dapatkan. Makanya di antara salah satu bidang ilmu hadis, yaitu mengumpulkan jalan dari satu hadis lebih dari atau sampai 200 jalan. Orang seorang ulama yang dikenal dengan ulama jarh wa ta'dil, ya, atau ilalul hadis, ulama ilalul hadis, karena hadis itu penilaian untuk menyatakan dia bisa diterima atau tidak bukan zahirnya saja, tetapi sehatnya hadis itu dilihat juga dari unsur internisnya, unsur dalamnya, penyakit dalamnya. Untuk memeriksa penyakit dalamnya sebuah hadis, kata para ulama, membutuhkan pengumpulan 200 jalan minimalnya. Ya. Seseorang itu sudah bisa dijadikan, dinilai sebagai ulama ilal bila mana dia berusaha mengumpulkan sekian banyak jalur. Seperti sekarang ini Imam Muslim sudah mendapatkan beberapa jalur dari hadis yang sama. Hadisnya sama, tapi dia mendapatkan dari banyak jalurnya. Nanti mereka akan teliti, dia akan buatkan pohonnya, akar-akarnya, nanti dia susun, nah, kemana dia berjumpa. Nanti ketika misalnya sekarang ini Khalid Al-Hadza tadi, yang pada dia bertemu jalur yang banyak tadi, bila mana Khalid Al-Hadza ini Khalid Al-Hadza tetap adalah thiqah, ya, dia perawi yang thiqah dan dia hadisnya sahih. Tetapi kalau seandainya Khalid Al-Hadza ini adalah lemah, maka jalur yang banyak tadi itu tidak ada gunanya. Nah, inilah mereka memeriksanya. Misalnya ketika diketahui ujung-ujung sanadnya banyak sekali, ternyata ujung sanad itu nanti ketika ditelusuri dari jalur-jalurnya, ternyata bertemu pada seseorang yang seseorang ini lemah. Ya, yang seseorang ini lemah, maka para ulama mempertanyakan hadis ini. Nah, inilah maksud dari mengumpulkan sanad-sanad yang banyak. Dan ada ulama-ulama penyakit ini, penyakit ilal ini, ya, seperti Imam Ahmad, Ibnu Jauzi, Ad-Daruqutni, dan yang lain-lainnya, dari ulama-ulama yang kerjanya mengumpulkan hadis dan memeriksanya. Ini perlu kita sampaikan, karena memang Imam Muslim sekarang ini pada hadis yang kedua tidak membawakan bunyi hadisnya. Dia hanya ingin menjelaskan bahwasanya hadis ini dengan sekian banyak jalur semuanya sahih. Menambahkan kesahihan hadis ini, maka ia keluarkan dalam kitab sahihnya ini. Itu hadis yang kedua, yang bunyi hadisnya adalah tadi yang telah kita sampaikan, bahwa dari sahabat Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, Nabi bersabda bahwa Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk ketika membunuh dan juga ketika menyembelih, dengan cara ketika menyembelih kita menajamkan, ya, mengasah pisau yang kita gunakan untuk menyembelih. Itulah dua hadis di bawah bab ini. Kemudian bab yang ke-12, sebelumnya pada halaman 482, sabda Nabi SAW, falyurih dhabihatahu, dan membuat nyaman hewan sembelihannya, maksudnya adalah dengan cara menajamkan pisau dan mempercepat jalannya pisau ketika menyembelih, serta hal yang lainnya, serta hal lainnya. Di antara perbuatan yang disunahkan dalam menyembelih adalah tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ini perkataan Imam Nawawi, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan lain yang akan disembelih. Ya. Tidak membawa hewan ke tempat sembelihan dengan cara menyeretnya. Ya. Menyeretnya dengan keras, dengan paksa. Ya. Jadi upaya untuk menyamankan hewan kurban ini yang selalu kita pikirkan. Bagaimana dia ditumbangkan dengan cara lembut. Ya. Ya, dia memang kita akan sembelih, tapi kita diperintah untuk berbuat baik kepadanya. Dan dia merasa ketika dia mengamuk ini karena dia marah. Ya. Karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mereka rasakan. subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga. Kemudian sabda Nabi SAW, fa'asinul qitla, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini membunuh, misalnya membunuh hewan yang membahayakan, ya. Membunuh ular, membunuh kalajengking, membunuh hewan-hewan yang diperintah untuk dibunuh. Ada dalam hadis Muslim juga kita pelajari lama dahulu tentang perintah membunuh lima jenis hewan, baik di tanah haram maupun di tanah halal. Jadi negeri kita semuanya tanah halal. Tanah haram itu maksudnya di Mekah dan di Madinah yang memang dilarang untuk membunuh hewan di sana. Ya. Cuma lima jenis hewan ini diperintah dibunuh dimanapun juga karena dia membahayakan. Jadi antaranya ular. Ya. Maka masuk dalam perintah membunuh dengan cara yang baik ini ketika membunuh sesuatu yang diperintah untuk membunuhnya, hewan yang diperintah untuk membunuhnya. Jangan ya membunuhnya dengan cara yang luar biasa, bahkan membunuh dengan cara membakarnya dengan api pun dilarang oleh agama. Ya, membakarnya dengan api dilarang karena tidak cara yang baik. Ya. Dan bahkan para ulama menukilkan riwayat, tidaklah menyiksa dengan api itu selain pencipta api. Tidaklah yang membunuh dengan api itu kecuali yang mencipta api. Allah Subhanahu wa taala yang memang menyediakan api untuk menyiksa. Api neraka. Ya. Sementara makhluk tidak dibenarkan. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang menyembahnya dari orang-orang Rafidah yang menuhankan Ali. Ya. Nah, sekarang orang-orang Syiah Rafidah tidak menuhankan Ali, justru menuhankan Husain, cucu Ali. Padahal jauh lebih mulia Ali bin Abi Thalib daripada Husain anaknya. Jauh lebih mulia Ali bin Abi Thalib daripada Husain. Jauh lebih, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh bagaimana? Terbunuh oleh orang yang membencinya, Abdurrahman bin Muljim, ya, yang membunuhnya, menikamnya ketika dia membangunkan orang untuk sholat subuh. Ya, sementara Husain cucu anaknya terbunuh ketika fitnah. Ya, ketika dia keluar untuk memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Dan dia, para ulama berbeda pendapat apakah memang itu yang dimaksud atau memang dia, dan dia juga dikhianati oleh orang Kufah. Disurati bahwa kami datang ke sini, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin, akan membaiatmu, kita sini di sini jumlah kita banyak. Maka pertama kali untuk mengetahui berita yang benar dikirim oleh, diutus oleh Al-Husain sepupunya. Ternyata ketika pergi sepupunya tidak tahu kemana perginya, tidak tahu, tidak ada beritanya. Ya, tidak ada beritanya. Ketika beliau keluar pun dari Mekah dinasihati oleh para sahabat yang lain, Abdullah bin Umar menasihatinya dan yang lain menasihatinya, dan ternyata memang, dan ketika dia berhadapan dengan kenyataan, dia hendak kembali dan bahkan dia menyatakan ingin berbaiat dengan Yazid bin Muawiyah. Ya, dan bahkan ya, tetapi karena memang mereka ingin membunuhnya, proses kematian Husain dengan kematian ayahnya radhiyallahu ta'ala anhuma tentu lebih mulia meninggalnya ayahnya. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan syahid. Ya, dan dia jauh lebih mulia, tidak ada tandingannya antara ayahnya. Ayahnya urutan nomor 3, nomor 4 atau nomor 3 menurut sebagian ahli sunnah, yang disepakati urutannya persis dengan khilafahnya. Urutan nomor 4 kemuliaan yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari semua umat Nabi SAW. Ya. Dari semua umat Nabi SAW. Tetapi justru yang mereka ibadati adalah Husain. Ya, beberapa waktu yang lalu mereka menyembahnya. Ya, dengan mendoakan, menangisi kematiannya. Padahal pada kalau ditelusuri sejarahnya, yang membunuh bukanlah orang-orang yang memusuhinya, tapi orang-orang yang berpura-pura mencintainya, yang berpura-pura mencintainya, yang membuat dia keluar. Ya, wallah, dari meninggalkan Mekah. Wallahu taala alam. Intinya, ketika hadis yang sekarang ini, ketika disuruh membunuh hewan-hewan yang dibunuh, maka agama kita memerintahkan untuk berbuat baik. Memerintahkan untuk berbuat baik. Kembali kita ke tanah haram ya. Ya. Tanah haram yang diperintah untuk membunuh hewan-hewan tertentu. Seperti ular tadi ya. Kemudian cecak bukan? Ya, termasuk kalajengking, wal aqrab, ada hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian burung, ada sejenis burung yang juga termasuk dalam salah satu dari lima hewan yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Dan itu diperintah dibunuh di tanah haram pun oleh Nabi SAW karena membahayakan. Ya. Nah, ketika itu diperintah membunuh, maka kita membunuhnya dengan cara yang baik. Begitu juga ketika terjadi peperangan di medan perang. Ya, di medan perang maka diperintah untuk membunuh. Kalau memang sudah tumbang, ya, lawan yang kita bunuh tersebut jelas selesai. Tidak seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh orang-orang yang beriman. Hamzah bin Abdul Muttalib dilakukan mutilasi, dipotong hidungnya, kedua telinganya dipotong, kemudian perutnya dibelah, kemudian dikeluarkan jantungnya. Ya. Sementara kaum muslimin sama sekali tidak, dan tidak dibenarkan dalam agama kita tindakan seperti itu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Ini dalam peperangan ya. Maka dalam masalah qisas pun para ulama berselisih pendapat tentang sarana menggunakan yang digunakan untuk membuat yang dikisos itu meninggalnya dalam keadaan nyaman. Makanya pendapat yang kuat dengan pedang, karena pedang itu langsung putus. Ya. Ya. Langsung putus. Dan kita sempat menyaksikannya. Ya. Walaupun tidak apa, karena memang ini bukan sebuah syariat yang kejam. Dan justru Allah mengisyaratkan bahwa diwajibkannya qisas itu untuk kehidupan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Kemudian wa inna lakum fil wa lakum fil qisasi haya. Dan kalian akan mendapatkan kehidupan dalam syariat qisas, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi bukan kekerasan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke bab yang ke-12 tadi. Bab an-nahi an sabril bahaim. Larangan menjadikan hewan sebagai sasaran. Misalnya kita berlatih panah, ya, jadi sasarannya adalah burung merpati misalnya. Diletakkan, ya, ditegakkan di sana, kemudian berlatih memanah dengan dia merpati yang hidup. Ini diharamkan dalam agama kita. Bahkan Al-Nabi mengancam laknat. Ya. Karena hewan-hewan tersebut dia syariatkan untuk dibunuh untuk manfaat, untuk dimakan dagingnya. Ya. Adapun hanya untuk dihabisi dengan sasaran untuk berlatih senjata, ini diharamkan dalam agama kita. Ini maksud dari bab ini, memancang hewan ternak untuk dijadikan sasaran tembak, sasaran panah, sasaran untuk berlatih ya. Hadis yang pertama di bawah bab ini 4994. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Hisham ibn Zaid ibn Anas bin Malik. Ini cucunya Anas bin Malik ya. Hisham bin Zaid ibn Anas bin Malik radhiyallahu bin Anas bin Malik qala dakhaltu ma'a jaddi Anas bin Malik. Kata Hisham, saya masuk bersama kakek saya Anas bin Malik radhiyallahu an, Darul Hakam bin Ayyub, rumah seseorang yang bernama Al-Hakam ibn Ayyub. Fa idza qaumun qad nasabu dajajatan yarmunaha. Di dalam rumah itu mungkin rumahnya rumah masa dahulu, yaitu ada bangunan, kemudian masuk ke dalamnya ada kamar-kamar kecil, kemudian tengahnya ada ruang yang terbuka, ruang terbuka. Mungkin dalam rumah seperti itu. Jadi dalam rumah itu ada tempat yang lapang, terbuka, tidak ada atapnya. Nah, di situ ternyata ada orang yang sedang berlatih panah dengan sasarannya ayam, ayam hidup. Bisa jadi ayam itu kan disuruh lari dulu, agar untuk melatih keahlian dalam memanahi sasaran yang bergerak. Nah, ini termasuk ini. Dan telah meletakkan di sini, berarti kan meletakkan, menancapkan atau meletakkan seekor ayam untuk dipanah, yarmunaha. Qal, kata Hisham, cucunya Anas. Faqala Anas, maka berkata Anas bin Malik kakeknya radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahaim. Nabi SAW melarang untuk menjadikan hewan-hewan sebagai sasaran untuk latihan. Kalau sasaran untuk diburu tidak ada masalah, tapi ini tidak ada, mereka tidak perlu dengan dagingnya. Ya, cuma dalam proses latihan memanah, latihan menembak, tetapi sasarannya adalah hewan. Jadi bahaim dalam bab tadi, yaitu hewan ternak, itu tidaklah menyempitkan permasalahan. Karena dalam kasusnya apa? Kasusnya adalah ayam. Ayam tidak termasuk hewan ternak. Maksudnya hewan ternak yang masuk dalam an'am itu adalah sapi, unta, sapi, termasuk di situ kerbau, kemudian kambing. Ini yang istilahnya hewan ternak yang dimasukkan dalam kategori zakat. Ya, zakatul al-an'am. Itu bukanlah menyempitkan ibarat tadi, karena kasusnya adalah ayam. Ya, ceritanya adalah ayam, berarti masuklah ke dalamnya semua hewan yang menjadikan sasaran bukan untuk mencari dagingnya. Kalau dia mati nanti disembelih kemudian dimasak, enggak. Atau dagingnya dijual, tidak. Tetapi hanya untuk menjadikan sasaran latihan. Dan ini tidak dibenarkan dan bahkan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita bisa ambil faedah juga dari kasus tadi adalah para sahabat dalam memberi nasihat. Ya. Cepatnya mereka memberi nasihat kepada orang yang melakukan pelanggaran dan bahkan memberi nasihat dengan dalil. Ya. Ini juga pelajaran, memberi nasihat dengan dalil. Kalau dia mengatakan ini tidak dibenarkan, tentu tidak terlalu menghunjamnya. Tetapi ketika dia mengatakan Nabi melarang, Nabi SAW, dia mengatakan kepada mereka, naha Rasulullah SAW an tusbaral bahaim. Jadi ketika memberi nasihat dengan dalil, sentuhannya lebih luar biasa daripada ucapan kita sendiri. Ini juga pelajaran yang kita ambil dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4995, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanihi Zuhair bin Harb qala haddatsana Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi ha wa haddatsani Yahya ibn Habib qala haddatsana Khalid ibn al-Harith ha wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Usamah kulluhum an Syu'bata bihadzal isnad. Syu'bah sudah ada pada riwayat yang sebelumnya, yaitu Syu'bah dari cucunya Anas. Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti ini gurunya adalah cucunya Anas bin Malik tadi, Hisham bin Zaid ibn Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang dari Syu'bah ini berbeda-beda. Kalau yang pertama adalah Muhammad bin Ja'far, kalau yang sekarang ini Abdurrahman bin Mahdi dengan Khalid bin Harith. Jadi muridnya Syu'bah di sini ada tiga. Ya, ada tiga. Kemudian hadis berikutnya 4996, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala akhbarana Syu'bah an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, sementara yang sebelumnya hadis Anas, dan kedua-duanya adalah yang sebagian yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan Aisyah radhiyallahu taala anil jami'. Ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu shay'an fihi ar-ruh gharadan. Ini umum. Kalau tadi hewan ternak, ternyata kasusnya adalah ayam. Sementara yang sekarang jauh lebih umum daripada lafaz Anas, hadis Anas, yaitu kata Nabi, jangan kalian jadikan sesuatu yang memiliki ruh ya, sebagai sasaran untuk latihan menggunakan senjata panah, senapan ya. Jadi yang memiliki ruh apapun juga, walaupun mungkin sesuatu yang diperintah untuk dibunuh ya. Misalnya ular dijadikan sasaran, tetapi untuk latihan ini tidak dibenarkan. Dibunuh ya dibunuh dengan cara yang baik, bukan sebagai sasaran latihan pedang, latihan panah, latihan tombak atau latihan senapan. Ya. Jadi larangan menjadikan hewan yang memiliki sesuatu yang memiliki itu sebagai sasaran untuk latihan senjata, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ular diperintah untuk dibunuh, tapi dibunuh dengan cara yang baik. Ya. Hadis berikutnya 4997. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah bi hadzal isnadi mithla. Sanad yang lain hadisnya sama juga, bertemu di Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti. Syu'bah ini imam dari ulama hadis ya. Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Kufi rahimahullahu taala. Hadis berikutnya 4998. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Syaiban ibnu Farruh wa Abu Kamil wa Abu Kamilin wal lafdhu li Abi Kamil qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair qala marra ibnu Umar. Sekarang ini hadis Abdullah bin Umar ya. Kata Sa'id bin Jubair dari generasi tabi'in rahimahullah, qala marra ibn Umar radhiyallahu anhuma bi nafarin qad nasabu dajajatan yataramawnaha falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu anha faqala ibn Umar man fa'ala hadha inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha. Ini lafaz laknatnya, menunjukkan dia dosa besar. Karena di antara ciri-ciri dosa besar adalah bila mana larangannya dalam bentuk laknat, maka yang dilarang itu adalah dosa besar. Ya. Bercerita Sa'id bin Jubair bahwa gurunya Ibnu Umar melewati kumpulan orang binafar. Nafar itu beberapa orang berkumpul, dan mereka persis dengan kejadian Anas yang masuk ke rumah Al-Hakam ibnu Ayub. Nah, kalau di sini di tempat terbuka ya, Anas melewati mereka dan ternyata ketika itu sedang menjadikan ayam sebagai sasaran latihan panah. Ya. Qad nasabu dajajatan yataramawnaha falamma ra'au ibna Umar tafarraqu anha. Dari jauh mereka sudah melihat Ibnu Umar, akhirnya mereka melarikan diri. Ya. Meninggalkan tempat tersebut. Berpencar-pencar. Faqala bin Umar, maka Abdullah bin Umar berkata, man fa'ala hadha? Siapa yang melakukan perbuatan ini? Lalu beliau menukilkan hadis Nabi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan perbuatan ini. Maksudnya menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran untuk dibuang manfaatnya begitu saja. Seharusnya bisa diambil dagingnya, ternyata hanya untuk terbuang begitu saja dan tidak ada gunanya. Dan dijadikan dia yang hidup itu sebagai sasaran dari latihan menggunakan senjata. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar karena dilaknat oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Ibnu Umar. Anas, Abdullah bin Abbas dan Umar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, tiga dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Berikutnya 4999. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Husaim qala akhbarana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair qala marra bin Umar bi fityanin min Quraisy. Ini lebih rinci dari hadis yang tadi. Ya. Dari Sa'id bin Jubair juga, bahwa suatu ketika Ibn Umar melewati pemuda-pemuda dari suku Quraisy. Ya. Karena dia orang-orang dari suku ternama, mungkin jarang orang yang berani menasihati. Suku terkenal Quraisy. Ya. Marra bin Umar bi fityan. Ibn Umar dari Quraisy. Ya, dari suku Quraisy. Dari Bani Adi. Qala marra bin Umar bi fityanin min Quraisyin qad nasabu tayran. Kalau tadi dia jajah ya. Kalau sekarang mereka menjadikan burung. Tayran burung. Wahum yarmunahu. Mereka memanahnya. Tujuannya berlatih. Wa qad ja'alu li sahibi tayri kulla khati'atin min nablihim. Jadi mereka menjadikan pemilik burung tersebut seluruh kesalahan dari panah mereka. Karena yang merelakan burungnya dijadikan sasaran itu pemiliknya, maka dosa dari yang melakukannya dipikul oleh pemilik burung, dan yang berdosa dari yang memanah pun mendapatkan dosa masing-masing. Jadi yang paling banyak mendapatkan dosa pemilik burungnya, pemilik ayamnya, ya, karena dia memberikan fasilitas berdosa. Makanya memberi fasilitas berdosa berdosa, dan bahkan bisa jadi lebih banyak dosanya dari pelaku dosa tersebut. Disiapkan sarana untuk berbuat dosa, menyebabkan orang berdosa. Ini dosanya luar biasa. Apalagi menghalalkan apa yang haram sehingga orang menganggapnya halal. Ini sudahlah sebuah kekufuran. Kemudian membuat orang melakukannya karena dia menghalalkan, memikul dosa-dosa orang yang melakukannya. Waliyadzubillah. Di samping dia kufur karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, akhirnya mereka berpencar-pencar. Faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadza? La'anallah. Man fa'ala hadza? Kata Ibnu Umar, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruha 'aradan. Fihi ruhu 'aradan. Kan Nabi SAW melaknat orang yang menjadikan hewan atau sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran latihan senjata. Ini kaidahnya, Allah melaknat siapa yang dilaknat oleh Nabi. Ya. Allah melaknat siapa yang dilaknat oleh Nabi. Dan ini senada juga dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang mencukur, wanita-wanita yang mencukur alisnya, wanita-wanita yang mencukur bertato. La'anallahu an-namisati wal la'anallahu an-namisat wal mutanammisat dan seterusnya. Ada seorang wanita datang karena dia mendengar pernyataan Abdullah bin Mas'ud, dibuka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dibacanya Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Ya. Dia penasaran. Adakah Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang mentato dan bertato, wanita-wanita yang mencukur alisnya atau meminta dicukur alisnya atau mencukur alis. Dicarinya Al-Qur'an karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah melaknat. Dibacanya Al-Qur'an dan dia datang. Setelah selesai khataman, dia membaca bukan hanya sekadar membaca tapi mencari. Selesai dia kemudian datang ke Abdullah bin Mas'ud. Nah, betapa beraninya engkau mengeluarkan pernyataan tadi, sementara saya sudah mencari-cari dan saya tidak sudah baca kedua lembaran Al-Quran dari awal sampai akhir, saya tidak dapatkan Allah melaknat mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau memang engkau membacanya, maka engkau pasti mendapatkannya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu?" Iya. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkan. Bukankah Nabi yang melaknat wanita-wanita yang bertato? Jadi ini kaidahnya tadi. Abdullah bin Umar mengatakan Allah melaknat, tetapi dalilnya apa? Nabi melaknat, hadis. Jadi yang dilaknat oleh Nabi pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir ya. Yang terakhir ini ya. Hadis yang 5000, alhamdulillah. Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsana Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an ibni Jurayj ha wa haddatsana Abd ibn Humayd qala akhbarana Muhammad ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayj ha wa haddatsani Harun ibn Abdullah qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad qala qala ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah." 4 orang dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, meriwayatkan hadis larangan menjadikan hewan sebagai sasaran. Hewan sebagai sasaran untuk berlatih senjata. Annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah SAW an yuqtal syai'un minad dawabi sabra. Nabi SAW melarang dibunuhnya hewan-hewan untuk dijadikan sasaran. Dia mati karena sasaran latihan senjata. Dan ini sangat diharamkan, dan bahkan Imam Muslim dengan kejeliannya ia mengumpulkan riwayat dari 4 orang sahabat yang keempat-empatnya adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selesai dari membaca kitab As-Sayyid wa Dzabaihu ma ya'kulu yu'kalu lahmuhu, dan yaitu 12 bab ya, 12 bab. Kemarin kita mulai tanggal berapa? Tidak dicatat ya? Ada, saya mencatatnya. Hari Kamis. Hari sekarang Kamis juga ya? Kamis 14 Zulhijjah ya, 15 Agustus. Sekarang selesai Kamis 12 Muharram. Satu tahun kita menyelesaikannya. 1440, 1441. Ya, selesai kita dari kitab itu, dan alhamdulillah kita sudah mempelajari 5000 hadis dari Sahih Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang untuk menyelesaikan Sahih Muslim, karena dia sekitar 12000 hadis. 12000 hadis. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.